Ojo sake aku wis larani hatimu mergo kowe wis kawe tatu sumpah setiaku. Ojo sake aku tak pilih ninggal ke kowe walawale dunyo kowe kano karmane. Aku ngawe kowe nangis, uwe cukup. Aku ngawe kowe tangis, senajan hati iki ora tegel delone, ora bakal gembilat tresno ku bali ning kowe. Ojo sake aku wis larani hatimu mergo kowe wis gawe tatu sumpah setiaku. Ojo sake aku tak pilih ninggalke kowe ora oleh denyo kowe kena karma. Tatu sumpah setiaku. Ojo sake aku tak pilih ninggal ke kowe ula wale tanyo kowe kena karmani. Ojo sake aku wes ngara setiaku. Ojo sake aku tak pilih tinggal ke kowe ula wale dunyo kowe kena karmane. Ula wale dunyo kowe kena karmane. Ula wale dunyo kowe kena azabe. Ojo sake aku wes larani hatimu mergo kowe wes gawe tatu sumpah setiaku. Ojo sake aku tak pilih ninggalke kowe ula wale dunyo kowe kena karmane. Just